Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، قوم مسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu talabul ilmi syar'i. Menuntut ilmu agama, duduk di majlis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tema kajian kita siang hari ini berkenaan dengan semangat beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Alhamdulillah, kita sekarang sudah melewati pertengahan bulan Ramadhan. Sebentar lagi kita akan memasuki Asrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadhan, di mana Rasulullah SAW adalah orang yang semangat dalam melaksanakan ibadah. Lebih-lebih lagi ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Sampai istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari-hari terakhir. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asr ahya al-laila wa ayqada ahlahu wa sadda al-mizan. Kata Aisyah Rasulullah sallallahu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya, membangunkan istrinya, dan beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Di dalam hadis yang kita bacakan ini, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan tentang keadaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana beliau menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya dengan berzikir, menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran, menghidupkan malamnya dengan melaksanakan qiyamul lail. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud menghidupkan malam di sini sebagian besar malamnya beliau hidupkan dengan ibadah-ibadah tersebut. Dan sebagian ulama mengatakan Nabi menghidupkan seluruh malamnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya kita pun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih semangat lagi di dalam melaksanakan ibadah, tidak seperti di hari-hari yang lainnya, tidak seperti di malam-malam yang lainnya. Walaupun sebenarnya yang namanya ibadah itu hendaklah kita setiap saat, setiap waktu bersemangat dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, di 10 hari terakhir ataupun bukan di 10 hari terakhir, hendaknya kita bersemangat dalam melaksanakan ibadah. Akan tapi ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka hendaklah kita lebih bersemangat lagi, ditambah lagi kesemangatannya, hidupkan malam-malamnya dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, hidupkan malamnya dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, hidupkan malamnya dengan qiyamul lail, melaksanakan solat malam. Nah, dan juga hidupkan dengan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau membangunkan istrinya, membangunkan istrinya supaya melaksanakan ibadah, supaya bersemangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam-malam terakhir di bulan Ramadan, 10 malam terakhir. Ini di antara bentuk ta'awun, tolong menolong di dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas albir, kebaikan dan ketakwaan. Nah, dihasung supaya kita tolong menolong, suami dengan istri tolong menolong. Suami mengingatkan istrinya supaya melaksanakan ibadah, terutama di malam-malam tersebut. Ya. Dan juga Nabi SAW sadal mi'zar, mengencangkan tali sarungnya. Kata para ulama ini merupakan kinayah, ungkapan bahwasanya Nabi SAW ketika malam-malam tersebut tidak mendatangi, tidak menggauli istrinya. Dan sebagian lagi mengatakan ini merupakan ungkapan bahwasanya Nabi SAW benar-benar bersemangat, bersungguh-sungguh beribadah di malam-malam tersebut. Nah, banyak ibadah-ibadah yang dihasung di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Di antaranya adalah al-i'tikaf. Al-i'tikaf kalau kita artikan yaitu berdiam diri secara bahasa. Adapun secara syariat yang dimaksud dengan i'tikaf adalah berdiam diri di masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah i'tikaf. Nah, Walaupun secara bahasa itikaf bisa digunakan untuk perkara yang baik, bisa juga digunakan untuk perkara yang jelek. Ini kata itikaf secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian mencampuri isi-isi kalian dalam keadaan kalian itikaf di masjid. Kata itikaf ini digunakan untuk perkara yang baik. Kadang-kadang juga dalam bahasa digunakan untuk perkara yang jelek. Allah mengatakan ma hadhihi tamasilul lati antum laha aakifun. Berhala-berhala macam apa ini yang kalian beritikaf kepadanya? Itikaf kepada berhala. Yang artinya diam melazimi berhala tersebut. Sehingga secara bahasa itikaf ini bisa digunakan untuk perkara yang baik, bisa juga digunakan untuk perkara yang jelek. Itikaf di masjid bisa juga itikaf kepada berhala-berhala. Tapi secara syariat itikaf ini digunakan tentunya dalam perkara yang baik, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan tadi, itikaf yaitu al-maqam fil masjid ta'atan lillah. Berdiam diri di masjid dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di mana itikaf hukumnya perkara yang disyariatkan, mustahab, disunnahkan menurut Alkitab, sunnah dan juga ijma. Tidak wajib itikaf kecuali dengan sebab nadar. Jadi hukum asalnya adalah sunnah itikaf di masjid. Nah, kecuali kalau seorang bernadar, saya bernadar, misalkan Ramadan tahun ini untuk itikaf di masjid, maka hukum itikaf yang asalnya sunnah menjadi wajib dikarenakan nadar. Nah, di antara dalil yang menyatakan sunnahnya itikaf, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana semuanya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asr al-awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya itikaf, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, apakah itikaf disyaratkan mesti di masjid ataukah boleh di mana saja? Kalau laki-laki tidak sah itikaf di selain masjid. Ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dalilnya Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Janganlah kalian menggauli isi-isi kalian dalam keadaan kalian itikaf di masjid-masjid. Kalau seandainya boleh itikaf di selain masjid, niscaya Allah tidak akan mengkhususkan keharuman mubasyarah menggauli istrinya ketika itikaf secara mutlak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bagi laki-laki tidak sah itikaf kecuali di masjid. Yang jadi perbedaan pendapat, masjid yang mana yang bisa dijadikan untuk itikaf? Sebagian ulama ada yang mengatakan itikaf itu khusus di tiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Ini pendapat salah seorang sahabat, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu. Berdalil dengan hadis la i'tikafa illa fil masajidis salasah. Tidak ada i'tikaf kecuali di tiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Pendapat yang kedua mengatakan itikaf mesti dilakukan di masjid yang ditegakkan sholat Jumat. Masjid mana saja? Yang jelas ada sholat Jumatnya, Masjid Jami. Nah, dan pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwasannya itikaf boleh dilakukan di masjid-masjid yang ditegakkan sholat berjamaah, walaupun tidak ada sholat Jumat, akan tapi masjid tersebut ditegakkan di dalamnya sholat berjamaah. Dan ini pendapat yang lebih kuat, ya. Pendapat yang lebih kuat. Nah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lafaz yang umum. Wala tubasiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian mencampuri isi-isi kalian, bercumbu dengan isi kalian dalam keadaan kalian itikaf di masjid-masjid. Lafaznya umum, masjid-masjid. Nah, kenapa disebutkan masjid yang tegakkan sholat berjamaah? Dikarenakan kalau seandainya masjidnya tidak ditegakkan sholat berjamaah, ini akan membuat orang yang itikaf di masjid tersebut bolak-balik cari masjid yang lain untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan kalau bolak-balik keluar masuk masjid, keluar masuk masjid, ini menafikan tujuan dan maksud itikaf. Dikarenakan itikaf adalah berdiam diri di masjid. Nah, ya, kalau nggak ada sholat berjamaahnya, nah, berarti dia harus keluar dari tempat itikafnya mencari masjid yang lain. Dan kalau sholat lima waktu, berarti lima kali terus bolak-balik. Ya. Kadang-kadang sebagian orang punya masjid di rumah, ya, ada musola atau mungkin masjid kecil. Nah, tapi di masjid tersebut tidak ada sholat berjamaahnya. Dia itikaf di sana misalkan. Ketika adzan zuhur, enggak ada yang berjamaah. Nah, membuat dia keluar dari masjid kecil di mana dia itikaf ke masjid yang lain untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, datang waktu asar, keluar lagi. Datang waktu maghrib, keluar lagi. Isya, keluar lagi. Kalau terus keadaannya demikian, keluar masuk keluar masuk, ini menafikan tujuan dan maksud itikaf. Ya. Adapun untuk sholat Jumat sifatnya ini kan pekanan, mingguan. Ya. Jadi kalau seminggu sekali misalkan dikarenakan masjid yang dia itikaf nggak ada sholat Jumatnya, dia keluar. Nah, untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid yang lain tidak mengapa. Tapi tentu lebih utama lagi di masjid selain ada sholat berjamaahnya ditegakkan juga sholat Jumat. Nah, adapun hadis yang mengatakan tidak ada itikaf kecuali di tiga masjid, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, hadis ini mauquf, hanya sampai kepada Hudzaifah, bukan dari Nabi SAW. Jadi ucapan siapa? Hudzaifah ibnu Yaman, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan walaupun seadanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya bukan tidak sah itikaf kecuali di tiga masjid, tapi maknanya tidak ada itikaf yang lebih afdol daripada itikaf di tiga masjid. Ya. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Ini tiga masjid yang paling utama kalau seseorang itikaf. Nah, dan boleh kita menyengajakan menempuh perjalanan yang jauh untuk itikaf di tiga masjid tersebut. Ya. Adapun kalau selain dari tiga masjid ini, kita menyengajakan perjalanan yang jauh hanya untuk itikaf, ini tidak diperbolehkan. Misalkan kita di sini ke Jakarta, tujuannya itikaf di Masjid Istiqlal, menempuh perjalanan yang jauh, ini tidak boleh. Nabi mengatakan la tasuddur rihal illa ila salasati masjid. Janganlah menempuh perjalanan yang jauh, menghususkan suatu tempat untuk beribadah di sana, kecuali pada tiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Walaupun jauh perjalanannya, kita meniatkan ingin itikaf di Masjidil Haram di Mekah, tidak mengapa. Ingin itikaf di Masjid Nabawi di Madinah, ingin itikaf di Masjid Aqsa di Palestina, kalau aman misalkan, ya. Ini tidak mengapa. Tapi kalau kita meniatkan perjalanan yang jauh bukan untuk tiga masjid ini, dalam rangka mengkhususkan untuk beribadah, maka Nabi SAW melarangnya. Seperti tadi misalkan kita di sini meniatkan akan itikaf di Masjid Istiqlal. Nah, pergi ke sana. Ini menempuh perjalanan yang jauh. Karena Nabi tidak boleh demikian. Kecuali kepada tiga masjid. Nah, sekali ini bagi laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Dikarenakan perempuan itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat berjamaah. Apakah boleh dia itikaf di rumahnya atau di itikaf di masjid yang ada di rumahnya? Mungkin kadang setiap rumah punya masjid, musala kecil, ya. Kadang-kadang seperti itu. Maka pendapat yang kuat, perempuan pun sama. Kalau itikaf harus di masjid. Dikarenakan ayat-ayat, hadis-hadis yang berkenaan dengan itikaf disebutkan di mana? Di masjid. Wa antum aqifuna fil masajid. Dalam keadaan kalian itikaf di masjid-masjid. Sehingga harus di masjid yang namanya itikaf. Ya. Laki-laki maupun perempuan. Nah, itikaf itu berdiam diri di masjid, meniatkan sebagai bentuk ketaatan. Nah, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan salah satu di antara ibadah. Ya. Beritikaf di masjid. Tapi kalau kita lihat, sangat disayangkan ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, banyak di antara kaum muslimin wal muslimah, khususnya para pemuda, para pemudi, bukan itikaf di masjid mereka. Di mana itikafnya? Di mall, ya. Kadang itikafnya di mall-mall, berdiam diri di mall. Nah, belanja ini, belanja itu. Sudah masuk mall lama kadang-kadang, sampai berjam-jam. Bisa jadi dari pagi sampai sore, sampai malam. Terus kalau masuk masjid 5 menit gak sabar, gak tahan, pulang lagi. Barakallahu fikum. Kalau ibu-ibu biasanya 10 hari terakhir bulan Ramadan itikafnya di mana? Di dapur. Bikin kue, bikin masakan ini, masakan itu, dari pagi sampai malam, kuat. Ya. Barakallahu fikum. Kalau bapak-bapak di mana? Kemudian di masjid ya. Barakallahu fikum. Ya. Berapa minimal waktu itikaf? Pendapat yang pertama mengatakan tidak ada batasan minimal itikaf. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dipilih oleh Ibnu Mundhir. Bahkan Ibnu Arabi rahimahullahu taala mengatakan sah-sah saja itikaf walaupun hanya sebentar. Ini pun riwayat dari Imam Abu Hanifah. Yang jelas dia meniatkan untuk berdiam diri di masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah walaupun hanya sebentar, sah-sah saja. Masuk masjid misalkan 1 jam misalkan. Ya. Dia meniatkan untuk itikaf. Dia berdoa, membaca Al-Qur'an misalkan. Nah, atau berzikir atau melakukan salat dan lain sebagainya, sah. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang kedua mengatakan minimalnya itikaf sehari semalam. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dalam riwayat yang lain. Minimalnya sehari semalam. Yang rajih wallahu alam, pendapat yang kuat yaitu pendapat yang pertama. Kenapa? Dikarenakan itikaf secara bahasa ini bisa pada perkara yang sedikit dan bisa pada perkara yang banyak. Nah, syariat tidak membatasi dengan sesuatu yang khusus. Minimal itikaf 1 malam, minimal itikaf 1 hari 1 malam, tidak mengusus. Nah, sehingga dikarenakan syariat tidak memberikan batasan yang baku, maka tetap secara asalnya itikaf itu bisa digunakan untuk diam ya, sejenak, sebentar, ataupun dalam waktu yang lama. Yang jelas tidak menafikan tujuan dan maksud itikaf ya. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini pendapat yang rajih, yang kuat. Misalkan di malam hari ya, kita masuk masjidnya jam 10 malam, meniatkan itikaf. Itikaf meniatkan sampai menjelang sahur misalnya. Maka ini pun dianggap sah itikaf, selama tidak melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan itikafnya. Nah, masuk masjid jam 10 malam, dia baca Al-Quran misalkan, sholat, zikir dan sebagainya, sampai menjelang sahur dia pulang ke rumahnya, maka dia pun telah melakukan itikaf. Tapi yang paling afdol, paling utama, yaitu itikaf full 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau full berarti dimulainya, nah, sejak malam tanggal 21 Ramadan. Terus dia di masjid. Malamnya di masjid, siangnya di masjid, terus. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Nah, ini itikaf. Ya. Kalau yang 10 hari, dan ini yang paling utama, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi melakukan itikaf berdiam diri di masjid. Ini yang utama. Tapi kalau kita tidak mampu, mungkin sebagian kita masih ada pekerjaan, ya, atau mungkin ada sebab-sebab yang lain, bisa itikaf hanya malamnya saja. Boleh-boleh saja. atau sebagian dari siangnya, sebagian dari malamnya, dan mengapa? Tapi kalau kita meniatkan 10 hari full, berarti konsekuensinya kita tidak boleh keluar masuk masjid kecuali kalau ada udzur. Ya. Kita niatkan misalkan itikaf 10 hari di Masjid Asy-Syuhud misalkan. Baru satu hari kita pergi misalkan ke pasar, masuk lagi ke masjid. Nah, ini membatalkan itikaf yang 10 harinya. Kecuali kalau udurnya perkara yang mesti dia lakukan, misalkan ya, dia udur keluar masjid untuk ke WC, buang hajat, ya, buang air besar, buang air kecil, dan membatalkan. Atau mungkin di masjid tidak ada yang menyiapkan makanan, ya, nggak ada seorang pun yang menyiapkan makanan, dia mesti keluar untuk cari makan. Bisa keluar cari makan, kemudian dibawa masjid, makan di masjid misalnya. Nah, tapi kalau ada yang menyiapkan makanan, tidak boleh dia keluar cari-cari makanan, belanja ini belanja itu, kemudian masuk masjid lagi, kalau meniatkannya 10 hari terakhir ya. Dibeli di masjid. Nah, kalau istilah kasar mungkin seperti orang yang bertapa, ya, tapi beda tentunya. Ya. Orang bertapa kadang-kadang sampai berapa? Sebulan terus tempat pertapaannya. Tapi ya beda dengan itikaf. Cuman gambaran kasarnya demikian. Nah, kalau itikaf di masjid beribadah, beda kalau bertapa bukan beribadah. Ya. Nah, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertapa. Nah. Orang yang bertapa meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Meniatkan salat 5 waktu dan sebagainya. Nah, namun itikaf tadi di masjid melakukan ibadah ini, ibadah itu. Nah. Ya. Apa di antara hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itikaf? Di antara sebabnya dalam rangka mencari suatu malam yang penuh dengan keutamaan yang kita kenal dengan apa? Malam Lailatul Qadar. Nah, dikarenakan malam Lailatul Qadar itu ada pada salah satu malam di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Sehingga Rasulullah mengatakan iltamisuha fil asril awakhir. Carilah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadhan. Sehingga supaya tidak terlewatkan malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadhan tersebut. Ya. Yeah. Sebagai upaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, Nabi beritikaf. Nabi beritikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Nah, ini menunjukkan kesungguhan Nabi SAW dalam beribadah. Jangan kita bermalas-malas dalam beribadah. Rasulullah SAW memberikan nasihat, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Semangat dalam melaksanakan perkara yang bermanfaat bagimu. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau lemah. Harus semangat. Nah, apalagi beribadah kepada Allah, semangat. Salat harus semangat melakukannya, jangan bermalas-malasan. Orang yang sholatnya bermalas-malasan, kata Allah Subhanahu wa taala, ini di antara ciri orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Orang-orang munafik apabila berdiri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan bermalas-malasan, ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain. Ini keadaan siapa? Orang-orang munafik. Nah, dalam keadaan puasa pun kita semangat melaksanakannya. Jangan bermalas-malasan. Dan semua ibadah yang lainnya hendaklah kita lakukan dengan semangat. Ya. Tapi jangan lupa kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengingatkan wala ta'jaz, jangan lemah, jangan malas di dalam melaksanakan ibadah, apalagi menghadapi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Bukan tambah melempem semangatnya. Sebaliknya harus tambah lagi semangatnya. Tambah lagi semangat. Kenapa? Dikarenakan salah satu di antara malam 10 malam terakhir bulan Ramadan ada suatu malam yang sangat memiliki keutamaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sehingga supaya tidak tertinggal malam tersebut, Nabi SAW ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah. Menghidupkan malamnya. Nah, ini adalah hikmah kenapa Lailatul Qadar tidak disebutkan secara pasti tanggal sekian dan tanggal sekian. Di antara hikmahnya supaya kita melalui malam-malam tersebut dengan semangat beribadah. Beda seandainya kalau ditentukan misalkan Lailatul Qadar itu tanggal 21 Ramadan misalkan. Ya. Maka orang mungkin ibadah semangatnya itu hanya di tanggal 21 Ramadan saja. Malam-malam yang lainnya biasa-biasa saja. Ya, tatkala disembunyikan, nah, tentang kapan tepatnya, bisa jadi malam 21, bisa jadi malam 23 atau 25, 27, bahkan mungkin juga Lailatul Qadar jatuh pada malam genap. Ya. Walaupun secara umum dan banyak terjadi pada malam-malam ganjil, tapi bukan perkara yang tidak mungkin kalau seandainya jatuh di malam yang genap. Dikarenakan Nabi menyebutkan secara umum iltamisuha fi asl awakhir. Carilah pada 10 malam terakhir yang genapnya dan yang ganjilnya. Semangat terus lalui malam-malam tersebut dengan beribadah kepada Allah. Digenjot lagi semangatnya. Nah, jangan melempem. Jangan tambah malas ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berkaitan dengan Lailatul Qadar, kalau kita lihat Lailatul Qadar terdiri dari beberapa kata, dua kata, Lail dan Al-Qadar. Lail artinya apa? Malam. Dan malam ini masyhur bahwasannya sejak terbenam matahari sampai terbit fajar, ini yang dinamakan dengan malam. Ya. Sehingga dalam berpuasa Allah katakan summa atimus siyam ilal lail, sempurnakanlah puasa sampai malam. Dari mana kita puasa? Dari kapan kita puasa? Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ketika terbenam matahari waktu maghrib, berarti sudah dinyatakan malam, waktu berbuka. Ya. Sempurnakan puasa sampai malam. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Ini mulai waktu malam. Dari terbenam matahari sampai kapan? Sampai terbit fajar. Ya. Dan dalam saum Ramadan kita wajib berniat di malam hari. Maknanya kita harus berniat sebelum terbit fajar. Ya. Yang kedua kata Al-Qadar. Al-Qadar ini memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah Al-Qadha, ketetapan. Kita mengetahui di antara rukun iman ada iman kepada qadha dan qadar. Artinya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. disebut dengan Lailatul Qadar dikarenakan pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menakdirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk setahun yang berikutnya. Allah katakan fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam tersebut dijelaskan setiap urusan dengan penuh bijaksana. Saya sebut dengan Lailatul Qadar. Malam ketetapan. Dikatakan Allah menetapkan takdir untuk setahun berikutnya. Dan makna qadar yang kedua, maknanya sempit. Al-Qadar dalam bahasa Arab bisa artinya sempit. Allah mengatakan liyunfiq du sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Orang yang memiliki kelapangan, hendaklah dia menginfakkan hartanya sesuai dengan kelapangannya. Dan barang siapa yang dikodarkan rizkinya, maknanya disempitkan rizkinya, maka hendaklah dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang keadaan manusia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Manusia itu sifatnya. Nah, ada pun manusia apabila Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezekinya, Allah mengujinya kemudian mengqadarkan rezekinya. Mana mengqadarkan di sini? Menyempitkan rezekinya. Ya. Diuji, disempitkan rezekinya. Kebanyakan manusia ini mengatakan Allah menghinakanku. Ya. Padahal sebenarnya bukan penghinaan, tapi merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna qadar. Sehingga malam yang sempit. Kenapa dikatakan demikian? Dikarenakan ketika itu, ketika malam Lailatul Qadar, bumi penuh dengan malaikat-malaikat yang turun dari langit. Allah mengatakan tanazzalul malaikah waruhu fiha bi'inni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar, malaikat-malaikat turun. Begitupun arwah, yaitu malaikat Jibril, turun ke bumi. Sehingga dikarenakan saking banyaknya malaikat-malaikat yang turun ke bumi, seakan-akan bumi ini sempit. Padahal kita gak merasakan sempitnya. Nah, bahkan kata Nabi SAW mengatakan, wa innal malaikata tilkal laylah aksar min adadil hasob. Sesungguhnya malaikat yang turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar lebih banyak dari jumlah-jumlah kerikil yang ada di dunia. Kerikil sedikit atau banyak? Banyak. Ada yang bisa menghitung kerikil? Gak bisa, gak ada yang bisa menghitung kerikil. Nah, di mana kunci Abi? Nah, gak ada yang bisa menghitung kerikil. Barakallahu fikum. Dan jumlah malaikat yang ada pada malam tersebut lebih banyak dari jumlah kerikil-kerikil yang ada di dunia. Nah, sehingga seakan-akan dunia ini sempit dengan banyaknya jumlah malaikat yang turun ke bumi. Disebut dengan Lailatul Qadar, malam yang sempit. Ya. Dan sebagian lagi mengatakan sempit di sini, sempit waktunya. Enggak ditentukan. Sehingga seakan-akan sempit, katanya. Ini mana Al-Qadar. Dan mana yang lainnya? Al-Qadar maknanya itu keutamaan. Nah, kalau kita sebutkan hada rajulu dzul qadar, orang ini memiliki keutamaan. Nah, disebut dengan malam yang penuh dengan keutamaan dikarenakan pada malam tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadri khairum min alfi sahar. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Dalam artian orang yang melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar seakan-akan dia beribadah selama 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan? Setahun berapa bulan? 12 bulan. Kalikan. Kurang lebih 83 tahun. Ya. Masya Allah. Orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar seakan-akan dia beribadah selama 83 tahun. Kalau kita lihat usia, ya, belum tahu usia kita sampai 83 tahun. Nah. Sehingga kalau seandainya kita setiap tahunnya dapat Lailatul Qadar, setiap tahunnya dapat Lailatul Qadar, sungguh satu keutamaan. Amalan kita melebihi usia kita. Masya Allah. Walaupun misalkan usianya 40 tahun, ya, meninggal di 40 tahun, tapi setiap tahunnya dia dapat Lailatul Qadar, sungguh ibadahnya melebihi usianya. Nah, sungguh luar biasa. Ini antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun usianya tidak seperti usia umat-umat terdahulu, ya. Umat terdahulu usianya panjang-panjang. Nah. Nabi Nuh alaihi salam dakwahnya selama berapa? 950 tahun. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Usianya berapa? Mungkin ribuan tahun. Ya. 950 tahun Nabi Nuh AS berdakwah. Nah, akan tapi walaupun usianya pendek umatnya Nabi Muhammad SAW ini, ya, mungkin jarang orang yang memiliki usia 100 tahun, jarang. Kebanyakan antara 60-70 tahun meninggal dunia. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan dengan malam Lailatul Qadar itu seakan-akan beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun lebih. Ya. Sekali lagi, kalau kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar, berarti tinggal dikalikan setiap tahun 83 tahun. Sungguh luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna al-qadar, ya, keutamaan, kemuliaan, dan juga dikarenakan di malam tersebut diturunkan Al-Qur'an. Nah, Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan pada malam yang diberkahi. Kapan itu? Malam Lailatul Qadar. Nah, dan Lailatul Qadar kapan terjadinya? Ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan di selain bulan Ramadan. Ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kedua, ada di bulan Ramadan. Kemudian khilaf di antara para ulama, kapan adanya di bulan Ramadan ini? Ada yang mengatakan di awal, di tengah, dan yang mengatakan di akhir. Pendapat yang kuat berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW bahwasanya Lailatul Qadar itu ada pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Satu malam saja, ya, tidak semuanya. Nah, dan di antara 10 malam terakhir tersebut yang lebih diharapkan pada malam-malam ganjil. Tapi sifatnya bukan pemastian. Bukan pemastian jatuh di malam ganjil, tapi lebih diharapkan. Dikarenakan banyak terjadi pada Nabi SAW di malam-malam ganjil. Dan Nabi pun menyarankan bagi yang tidak mampu untuk beribadah di malam-malam semuanya, maka usahakan di malam-malam ganjilnya. Dan di antara malam-malam ganjil tersebut yang lebih diharapkan lagi pada malam ke-27 Ramadan. Tapi sekali lagi, ini bukan pemastian. Tapi yang banyak terjadi pada zaman Nabi SAW jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Bisa jadi jatuh tanggal 23, 25. Atau bisa jadi jatuh pada malam-malam yang genap. Sekali lagi, hikmah tidak dinyatakan dengan tepat kapan dan kapannya, supaya kita tidak tergantung hanya pada satu malam saja. supaya setiap malamnya kita lalui dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas hendaknya kita semakin semangat. Sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Nah, ikuti Nabi SAW di mana beliau menghidupkan malamnya, membangunkan istrinya untuk beribadah, dan juga beliau beribadah dengan sungguh-sungguh di malam-malam tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wa ila huna alhamdulillah subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.